Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalan. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran Muslim itu langsung ya. Ya Allah, kok salah ambilnya. Ah, baik ini. Astagfirullah. Iya, anak saya anak ingatnya ini. Sebentar. Rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pelajaran al-usul min ilmi al-usul. Masih pada bab tentang an-nahi. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, faqad yakhrujun nahyu 'anit tahrimi ila ma'anin ukhra li dalilin yaqtadi dhalika. Fa'inha. Ini sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, ada kalanya masalah itu keluar dari hukum asalnya. Nah, sebagaimana amr asalnya adalah lil wujub, tapi pada keadaan tertentu dia keluar dari asalnya. Begitu pula di sini, an-nahi pada asalnya yaqtadi tahrim, menuntut pengharaman sesuatu yang dilarang. Ini hukum asalnya. Ya. Tapi ada kalanya hukum ini tidak berlaku. Yang berlaku adalah yang lainnya. Tapi ingat, segala yang keluar dari asal itu menuntut adanya apa? Dalil. Maka saya katakan di sini li dalilin yaqtadi dalik. Karena adanya suatu dalil yang menuntut hal itu, ini keluar dari asalnya. Paham? Jadi kalau sesuatu itu tetap pada asalnya, tidak dituntut dalil. Yang dituntut dalil itu bila dikeluarkan dari apa? Asalnya. Itu yang perlu ditanya. Baik. Sekarang mengeluarkan larangan dari asalnya, yaitu tahrim, butuh dalil. Bagaimana penjelasannya? Lanjutkan. Al-ula al-karahatu wa mathalu lidhalika biqawlihi sallallahu alaihi wasallama, la yamassanna ahadukum dhakarahu liyaminihi wa huwa yabulu. Faqad qala al-jumhuru inna an-nahya huna lil-karahati li'anna adh-dhakara bid'atun min al-insani wal hikmatu min an-nahyi tanzihul yamini. Athani al-irshadu mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adh, la tada'anna an taqula dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada dua makna yang keluar dari asal nahi, dari tahrim pengharaman menjadi karohah, kemakruhan. Dicontohkan oleh mereka para ulama kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya di saat kencing. Jadi kencing dipegangi dengan tangan kanan. Ini adalah larangannya hadis ini. Muttafaqun alaih. Jumhur ulama mengatakan inna nahya huna lil karoha. Sesungguhnya larangan di sini ya, untuk makna karoha, bukan tahrim. Apa hujahnya, argumentasinya? Kata mereka, li'anna dzakar, karena yang namanya kemaluan itu bid'atun minal insan, bagian tubuh manusia. Sebagaimana disebut dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama. Ya, tentang masalah memegang kemaluan. Apakah membatalkan wudu? Disebut dalam hadis itu, innama hiya bid'ah, bid'atun minka. Kemaluan itu hanyalah bagian dari darimu, dari tubuhmu. Artinya sebagaimana kau pegang tangan, pegang hidung gitu ya. Enggak ada apa? Masalah. Ya. Oh, itu bagian dari tubuhmu. Ya. Kalau menyentuhnya haram, berarti kalau nanti ada orang yang punya pikiran, kok itu saya potong saja, dia enggak kena haram misalkan ya. Ya, mungkin saja dia berpikir gitu misalnya. Kan sulit ya, sulit. Oh, ini tubuh dia sendiri, megangnya dibilang haram, itu kan sesuatu yang sulit, berat sendiri. Sehingga dari situ jumhur mengatakan larangan dalam hadis itu tidak bisa dimaknakan pada asalnya, karena akan apa? Menimbulkan rasa berat, beban yang sangat apa? Berat bagi umat. Sementara sifatnya din lisannya apa? Samhah. Lapang ini. Nah, ma ja'alallahu ya, apa? Bin dini min haraj. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan dalam agama ini ya, sedikit pun rasa berat. Nah, dari sinilah maka tidak mesti yang namanya nahi itu harus dibawa pada apa? Makna tahrim. Nah, seperti dalam kondisi seperti ini. Begitu pula alasan jumhur, wal hikmah minan nahi. Hikmah dari larangan ini adalah tanzihul yamin, untuk mensucikan tangan kanan ini. Karena umumnya kalau memegang kemaluan itu tidak aman dari apa? Dugaan najis ya, kotor. Nah, oleh karena itu termasuk sunnah Nabi SAW adalah untuk perkara-perkara yang baik, yang bersih, yang suci, itu melakukannya, mengambilnya atau yang semisalnya dengan tangan kanan. Adapun perkara yang sebaliknya itu dengan tangan kiri. Bang, ini untuk menunjukkan tanzih al-yamin. Begitu. Sedangkan dalam hadis, ya. Karena Rasulullah SAW yujibuhu tayammun. Fi rajulihi wa tana'ulihi wa taru wa tahurihi wa bisya'nihi kulli. Adalah Rasulullah SAW sangat suka untuk mendahulukan yang kanan dalam menyisir, yang bersendal, bersuci, dan semua urusan yang baik. Nah, ini contoh. Ada kalanya dibawa pada makna yang lain, yaitu irsyad. Larangan itu sifatnya hanya sifatnya apa? Bimbingan, arahan, bukan untuk kemudian dihukumi haram apabila dilanggar. Apa contohnya? Contoh dari masalah ini adalah sabda Nabi SAW kepada sahabat Mu'ad, la tada'anna, janganlah engkau tinggalkan, antakula, untuk mengatakan, dubura kulli salatin, di akhir setiap salat, bacaan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, bersyukur padamu, dan membaguskan ibadahku kepadamu. Ini sighatnya, sighat nahi, ya kan? La tada'anna, jangan kamu tinggalkan. Coba kalau dibawakan pada makna asal, itu tahrim, artinya kalau kamu tinggalkan berarti haram. Ini kan sesuatu yang sangat apa? Berat. Ya. Nah, dan ini tidak sesuai dengan sifat din yang samhah. Oleh karena itulah mereka kebanyakannya kalau menemukan nas-nas yang seperti ini tidak membawanya pada makna asal, tapi lebih cenderung pada makna ini bil irsyad, sifatnya bimbingan. Ini sebagai apa? Bekal dasar. Ya, bekal dasar untuk nanti di dalam membahas kutubul fiqh, buku-buku fikih, ya, itu punya basic. Ya. Kenapa ulama ini kok memaknakan larangan dalam hadis ini tidak pada asalnya? Padahal yang namanya al-aslu bin nahi at-tahrim. Asal dalam larangan itu adalah pengharaman. Nah, kalau yang sudah belajar ini, kalian tahu ternyata tidak semua ya, perkara itu dihukumi menurut asalnya. Ada kalanya perkara tadi tidak bisa kalau diterapkan menurut asalnya, yaitu lidalilin. Karena adanya satu apa? Dalil yaqtadi dzalik, yang menuntut hal itu. Coba ini. Salah. Colokannya. Depan. Ini limbahnya minyak. Imahnya minyak jadi dirham. Minyak ke anak-anak di kasih tahu dicepuin. Sampah. Jadi ini. Dalam. Baik, sudah. Lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala man yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi alladhi yadkhulu fil khitabi bil amri wan nahyi huwa al-mukallafu wa huwa al-balighul 'aqilu fa kharaja bi qawlina al-balighu as-saghiru falyukallifu bil amri wan nahyi taklifan musawiyan li taklifil balighi walakinnahu yu'maru bil ibadati ba'da tamyizi tamrinan lahu 'ala at-ta'ati wa yamna'u minal ma'asi wa yumna'u minal ma'asi liya'tadal kaffa anhu wa kharaja bi qawlina al-'aqilu al-majnunu fala yukallifu bil amri wan nahyi walakinnahu yumna'u mimma yakunu fihi ta'uddu ala ghairihi ta'addin mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi aw ifsadin walau fa'ala aw ifsadin ta'addin itu dengan membuang kekilat mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairihi aw ifsadin walau fa'ala al-ma'mura bihi lam yasihha minhu al-fi'lu li'adami qasdil imtithali minhu. Nah, sekarang masalahnya siapa yang masuk dalam khitab pembicaraan perintah dan larangan. Artinya perintah syariat, larangan syariat ini tertujunya kepada siapa? Kata Syekh di sini, rahimahullah. Alladhi yaduhu fil khitab bil amri wan nahyi al mukallaf. Tertujunya kepada mukallaf. Siapa itu? Wa huwal balighul aqil. Yaitu seorang yang sudah balig lagi berakal. Akil balig mukallaf. Orang seperti itulah yang dituju dalam khitab syara'. Ya, baik dalam bentuk amar atau nahi mukallaf, karena memang selain mereka maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencatat amalan orang tersebut. Ini sebenarnya hadisnya. Nah, rufiya al-qalam an thalath, diangkat pena catatan amal dari tiga kelompok orang. Yang pertama apa? Anis sobi hatta ya belum. Anak kecil sampai dia balik. Jadi ketika dia masih kecil, apa yang diucapkan, yang dia lakukan itu enggak dicatat dalam kitab catatan amalnya nanti di hari kiamat. Belum, masih bersih. Belum ada catatannya. Sampai dia balik baru apa yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat itu sudah dicatat oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Mulai catat ketika dia sudah balik. Yang kedua adalah aninain hatta yafiq, dari orang yang tidur sampai dia bangun sadar. Ketika dia tidur itu catatan amalannya berhenti. Jika apa yang dia lakukan atau yang dia tinggalkan dari tuntutan amalan dalam kondisi tidur itu enggak dicatat. Ketika dia bangun baru mulai kembali apa? Catatan amal itu berjalan. Yang ketiga adalah anil majnun hatta yafiqu. Ya. Dari orang jadi yang naim hatta yastayqidh, dalam tidur sampai dia bangun. Yang ketiga adalah anil majnun hatta yafiq, dari orang yang gila sampai dia siuman sadar kembali dari apa kegilaannya. Nah, baru dicatat. Ketika dia masih dalam kondisi majnun, ya enggak dicatat apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat. Ya, dia tidak melaksanakan perintah, dia melakukan yang dilarang, itu semua enggak dicatat. Nah, dalil itulah yang menjadi hujah dalam masalah ini, bahwasanya khitab syar, ya, baik yang berupa amr atau nahi, itu tertuju pada siapa? Mukallaf, pada mukallaf. Dan mana tuh taklif, sebagaimana yang sudah disampaikan, adalah al-aql. Nah, intinya itu akalnya. Paham? Nah, balik, tapi kalau nggak berakal ya, ya sama saja. Nggak, kan? Paham maksudnya? Kemudian saya katakan di sini, pernyataan balik itu untuk menunjukkan bahwa kalau sahir masih kecil itu enggak masuk dalam kitab syar, sehingga enggak dituntut melaksanakan perintah ataupun meninggalkan larangan. Anak kecil itu belum ada tuntutan. Hanya saja kata Syekh, yu'maru bil ibadat ba'dat tamyiz. Anak kecil itu mulai diperintah ibadah setelah dia sudah nampak tamyiz, bisa membedakan masalah perkara-perkara. Ya. Kalau diajak bicara dia sudah ngerti. Kerjakan ini dia bisa. Jangan ini dia sudah mengerti ini. Paham? Tolong belikan ini dia sudah tahu. Ya. Jangan main api. Itu bahaya, dia ngerti. Jadi namanya apa? Dia sudah punya tamyiz. Nah, anak yang seperti ini walaupun belum balik, bisa ditujukan kepada dia khitab syar. Ya, tapi sifatnya bukan taklif, sifatnya tamrinan lahu ala ta'ah, sebagai bentuk pelatihan baginya di atas ketaatan. Agar ketika nanti dia sudah betul-betul menjadi seorang mukallaf, dia sudah dalam kondisi apa? Siap menjalankannya. Nah, begitu. Tapi tidak sampai apa? Derajat taklif. Sifatnya tamrin saja. Dilatih. Ya, artinya jangan sampai seorang wali di sini bersikap gulu terhadap anak-anaknya, entah itu anak kandungnya atau anak asuhnya, dengan gulu dalam masalah seperti ini. Nah, begitu pula dilarang dari maksiat, bukan dalam bentuk taklif, tapi liya'ta dan kaffa'anha, agar dia terbiasa menahan diri dari itu. Ya, untuk pembiasaan saja. Ya, sehingga pas nanti terjadi pelanggaran-pelanggaran misalkan, ya itu memang kondisinya belum dihitung pelanggaran. Walaupun dalam situasi kalau seandainya yang melakukan itu seorang mukallaf, itu pelanggaran. Tapi karena dia ini belum mukallaf, jangan dianggap apa? Pelanggaran. Kalau kita menyaksikan, ya, cuma diingatkan lagi, yang dinasihati, jangan gitu, tidak boleh, dilarang dalam agama, dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasul. Ya. Nah, diajari dia untuk apa? Cinta Allah, cinta Rasul, menghormati ya, hukum-hukum Allah. Nah, gitu. Nah, kadang-kadang namanya anak-anak itu gitu ya, sama tamu kok enggak sopan. Ya. Datang tamu bukannya dijamu, dilayani malah ya dijahili. Naruh HP tiba-tiba bingung HP di mana? HP saya. Disimpan, disembunyikan. Nah, misalnya atau datang-datang tapi ngerogoh kantong. Ame-ame minta duit misalnya. Ini kan kalau saling yang melakukan ini seorang yang mukallaf, ya ini enggak boleh dosa nih. Karena dia belum mukallaf. Ini tidak dosa, cuma diajari orang agar jangan terbiasa seperti, jadi ada akhlak yang bagus, yang benar seperti apa. Jangan sampai apa? Jangan sampai wudu. Jangan sampai wudu. Adapun pernyataan akil itu untuk mengeluarkan al-majnun. Ya, seorang yang gila la yukallafu bil amr wa nahi, tidak dibebani dengan perintah dan larangan. Nah, tapi kata Syekh, yumna'u, seorang yang gila itu dicegah, dilarang, mimma yakunu fihi ta'addin ala ghairi, dari apa saja yang itu ada bentuk ta'addi, yakni melampaui batas pada orang lain. Kadang ada orang gila kan gitu ya, orang lewat masa kemudian dilempar batu, ngeri kayak orang gila sudah ya. Depan kanjeng sepuluh ngamuk-ngamuk bawa batu, setiap orang lewat lempar bahaya, sampai tetangga itu siapa yang ten itu udah langsung telepon polsek. Ini zaman kan ini orang gilanya bahaya ini. Nah, ini namanya yumna, dicegah. Walaupun dia bukan mengalaf, ya. Misalkan terjadi pelemparan terus membuat orang terluka, ya, yang nggak diapain, nggak dihukum, yang gila. Cuma bagi pihak yang berkuasa, yang berwenang di situ, hendaklah apa? Ambil tindakan bagaimana orang gila ini tidak apa? Membahayakan orang lain. Paham? Kalau memang kondisinya seperti itu, jangan dilepas. Dikarantina. Jadi diamankan. Jadi jangan sampai dia membahayakan orang lain. Au ifsad atau merusak. Melempar di toko. Atau yang semisalnya. Walaupun seandainya orang gila tadi melakukan yang diperintah itu enggak sah. Ya, enggak dianggap. Kan apa? Li adami qasdil intithal minhu. Karena enggak ada niat melaksanakan perintah. Ada orang gila ikut sholat. Iya. Ya enggak dianggap. Paham? Karena mesti enggak akan ada maksud sholat di situ. Dia paling hanya ikut-ikutan sambil gayung guyu. Ya. Gitu. Nah, misalnya gitu. Baik. Terus wala yaruddu ala hadha ijabu az-zakati wal huququl maliyati wal huququl maliyatu wa huququl maliyati fi mali saghiri wal majnuni لأن إجابة هذه مربوط بأسباب معينة متى وجدت ثبت الحكم فهي منذور فيها إلى السبب لا إلى الفاعل. نعم. Kalau ada yang menyanggah, Anda mengatakan khitab syar' itu tertuju pada mukallaf. Kalau bukan mukallaf, maka enggak dibebani syariat. Bagaimana dengan kewajiban zakat atau hak-hak harta yang lain yang dibebankan pada anak kecil dan orang gila yang punya harta? Ini menunjukkan bahwa anak kecil dan orang gila yang itu bukan mukallaf juga ternyata terbebani apa? Syariat. Saya katakan tidak, itu tidak dimaksud di sini. Kenapa? Lianna ijabah hadhihi, karena kewajibannya yang seperti ini itu marbutun, diikat bi asbabin muayyan, dengan sebab-sebab tertentu. Mata wujidat, kapan saja sebab itu ada, sabatal hukm, maka berlakulah hukumnya. Jadi ada ilahnya, faham? Wal hukmu yaduru ma'a illati wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama ilatnya, dari sisi ada atau tidaknya. Kalau ilatnya ada, hukumnya ada. Kalau ilatnya tidak ada, hukumnya tidak ada. Fahiya manzurun fiha ila sabab, sehingga itu semua dilihat padanya ada enggak sebab yang mengharuskan hukum syariat tadi. Kalau ada, maka berlaku hukum tadi. Kalau tidak ada, maka tidak. La ilal fa'il, sehingga tidak dilihat fa'ilnya. Paham? Yang ini adalah ilat, ya, sebab tersebut ada enggak pada harta yang dimiliki tadi. Ya, misalkan ada anak kecil punya warisan. Ya, warisannya berupa ya kan, emas 1 kilo misalkannya. Wah, ini kalau dihitung nisab zakat masuk gak? Masuk dong. Ya, masuk sekali nih 1 kilo emas ini. Berarti di sini ada apa? Ada sabab. Soalnya ada sebab. Maka berikutnya ditunggu apa? Haul. Ya. Kalau berjalan 1 tahun emas ini tidak hilang, tidak berkurang, tetap pada keadaannya atau mungkin bertambah karena dikelola misalkan, maka dalam waktu setahun tadi diwajibkan untuk mengeluarkan apa? Zakatnya. Begitu. Tidak melihat pemiliknya. Yang dilihat itu apa? Harta. Ada enggak ilat yang mengharuskan diberlakukan hukum tersebut? Kalau ada, maka berlaku. Kalau tidak ada, maka tidak berlaku. Begitu. Itu masalah lain. Tidak masuk dalam pembahasan taklif. Jelas? Kan tidak ada taklif, so. Karena itu kaitannya dengan harta. Ketika masih ada sebabnya, ya berlaku. Ketika sedang tidak ada, ya enggak akan diapa-apain harta tadi. Ya, misalkan yang ditinggalkan oleh anak itu bukan harta atau zakat. Ya kan, meninggalkan ternak bebek 100 ekor. Ada enggak zakatnya? Wah, bebek itu enggak termasuk dalam apa? Kategori hewan yang wajib zakat. Enggak ada. Enggak ada apa-apain. Begitu. Jadi masalah tadi itu enggak melihat fa'il, tapi lihat apa? Bendanya. Ini lihat bendanya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga enggak termasuk apa? Sesuatu yang membatalkan hukum tadi, bahwa khitab syar itu tertuju pada apa? Mukallaf. Hukum ini tidak gugur dengan masalah ini. Bang. Nah, terus wa taklifu bil amri wan nahyi syamilun lil muslimina wal kuffar. Lakin al kafir la yasihu minhu fi'lul ma'muri bihi hala kufrihi, liqoulihi ta'ala wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la yu'maru bi qada'ihi idza aslama, liqoulihi ta'ala qul lil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Amr bin al-As amma alimta ya Amr Ama alimta ya Amr anna al-islama yahdimu ma kana qablahu wa innama yu'aqibu ala tarkihi wa innama yu'aqabu ala tarkihi idha mata ala al-kufri liqawlihi ta'ala an jawabil mujrimina idha su'ilu ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Nah, berikutnya masalah taklif ini, apakah dipersyaratkan beban tadi untuk seorang muslim saja? Artinya kalau ada orang berakal balik tapi kafir, apakah terkena beban syariat? Ya. Apakah beban syariat itu dipersyaratkan, ya, yang dibebani tadi harus orang muslim atau orang kafir itu enggak dibebani? Enggak dituntut il. Nah, di sini dikasih jawaban Lucy bahwa taklif bil amar wan nahi itu meliputi muslimin dan kufar. Tidak hanya apa? Muslimin. Beban taklif tadi. Makanya tadi ketika mendefinisikan mukallaf itu, Syekh tidak mengatakan al-muslimul aqilul balik, tidak ya. Tapi cukup mengatakan al-aqilul balik, akil balik. Ini menunjukkan apa? Berlaku umum, baik orang itu muslim atau kafir. Ketika dia sudah berakal dan sudah balig, maka dia dituntut untuk menjalani syariat. Entah itu melaksanakan perintahnya atau meninggalkan larangannya. Hanya saja masalahnya, kalau ada orang kafir kemudian melaksanakan syariat, apakah dianggap sah? Kata Syekh, la ya Syekh, tidak sah. Paham? Kenapa? Karena itu tidak memenuhi syaratnya. Ya. Ya kan? Syaratnya ibadah itu apa? Harus ikhlas. Ikhlas itu apa? Tauhid. Beriman. Ya kan? Kalau orang itu tidak bertauhid, tidak ikhlas, maka tidak akan sah, tidak akan diterima ibadahnya. Dituntut dia melaksanakan syariat, tapi kalau dia mau melaksanakannya, dia harus tahu bahwasannya ibadah itu harus ikhlas. Sehingga ada orang kafir misalkan datang kepada antum mengatakan, saya ini dalam Islamnya sampean itu dituntut enggak sih ngamalkan syariat itu? Antum katakan, ya dituntut pak, karena bapak berakal dan balik. Ya kalau gitu saya ikut sholat dah. Tapi enggak bisa langsung begitu pak, karena ibadah itu harus ikhlas syaratnya. Ya saya ikhlas. Ikhlas itu harus bertauhid, beriman, menjadikan ibadah itu hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Nah, sehingga kalau dia tetap pada kekufurannya, walaupun dia ibadah itu tetap tidak dianggap. Dianggap dia belum melaksanakannya. Karena ibadah itu ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya harus ikhlas. Ya. Setelah ikhlas apa? Mutaba'ah. Begitu. Sehingga gimana? Ya papa harus syahadat dulu. Nah, gitu. Ya. Berarti saya harus masuk Islam dulu. Ya begitu. Kalau pengen ibadah bapak apa? Bernilai sah. Apa maksudnya? Ya, mudah-mudahan itu jadi sebab hidayah. Apa dalilnya yang menunjukkan bahwa kekufuran itu menyebabkan ibadah enggak diterima? Di antaranya ini ayat. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa rasuli. Ini dalam ayat yang lebih tepat bukan wa rasuli, billahi wa bi rasulih. Nah, tidak ada yang menghalangi mereka dari diterima nafkahnya mereka, infaknya mereka. Enggak ada yang menghalangi diterimanya itu selain keadaan mereka yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Jika orang kafir, walaupun dia berinfak fi sabilillah, itu tidak diterima di sisi Allah. Dia dituntut untuk berinfak, tapi ketika dia melaksanakannya dalam keadaan kafir, tidak sah. Sampai dia itu apa? Beriman, mukmin. Bersihkan dulu akidah. Begitu. Nanti juga banyak lagi yang lain dari dalil-dalil yang menunjukkan hal itu. Nah, kalau dia berislam sementara masa taklifnya dia sudah lama, misalkan dia jadi mukallaf itu, jadi orang yang berakal dan balik itu sejak tahun 2000, masuk Islam baru tahun 2013. Nah, sejak tahun 2000 sampai sekarang ini, berarti kan dia meninggalkan apa? Perintah syariat. Terus ketika dia berislam di tahun ini misalkan, apakah yang dulu-dulu dia tinggalkan itu harus diqadha? Kata Syekh, wala yu'maru biqadha'ihi ila aslam. Nah, orang seperti itu tidak diperintah untuk mengqadha amalan yang ditinggalkan itu ketika dia sudah dibebani, ya, jadi mukallaf. Tapi dia karena kafir, dia tinggalkan itu. Ketika dia berislam, maka yang lalu-lalu itu enggak disuruh untuk apa? Mengkodoknya. Cukup dia amalkan amalan tadi sejak dia berislam. Yang lalu enggak dituntut. Nah, dalil, dalilnya ini. Qulil ladina kafaru, katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang kafir itu, iyantahu, bila mereka mau berhenti dari kekufurannya menjadi orang-orang yang beriman, yufar lahum ma qad salaf, dia maafkan untuk mereka apa yang sudah berlalu. Subhanallah, ya. Ini luasnya ampunan dan rahmat Allah. Dan juga betapa Allah taala itu sangat gembira dengan taubatnya seorang hamba, lebih daripada kegembiraan seorang yang kehilangan kendaraan yang di situ ada bekal perjalanannya. Ya, kemudian dia mendapatkannya kembali. Nah, sehingga ketika ada orang kufur bergelimang dengan dosa maksiat, kemudian sadar beriman, dimudahkan urusannya. Ini ya. Yang lalu-lalu sudah enggak usah diungkit. Yang penting sekarang kamu jadi orang baik. Siap untuk taat. Udah. Tahu ya? Enggak usah dituntut yang lalu-lalu. Enggak sholat, enggak puasa, enggak ini, enggak itu. Atau bermaksiat, membunuh, mencuri, minum khamr, berzina, apa semua. Sudah, itu tutup. Ya, lembaran hitam tersebut, ya, ganti dengan lembaran yang baru. Subhanallah, indah sekali Islam dia. Nah, andaikan mereka apa menyadarinya, bahwasanya mereka akan mulia dengan berislam. Begitu pula hadis Nabi SAW kepada sahabat Amr bin As radhiyallahu, beliau katakan, "Ama alimta ya Amr, tidakkah kau tahu wahai Amr, annal Islam yahdimu ma kana qabla." Bahwa Islam itu meruntuhkan apa saja yang sebelumnya dari pelanggaran-pelanggaran. Habis. Nah, ini bagus ini untuk apa? Mendakwahi orang-orang kafir, diseru, diajar. Ya, karena boleh jadi orang itu terhalangi dari beriman karena dia apa? Menganggap dirinya sudah apa? terlanjur, terlanjur kafir ini. Nah, terangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bawakan ayat-ayat ini, hadis-hadis ini. Ya, khususnya mereka yang sifatnya apa? Mu'allaf. Ada keinginan pada Islam tapi masih apa? Maju mundur ya, gitu ya. Terangkan pada ya, enggak perlu ragu. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ayatnya yang menunjukkan bahwa orang kafir itu termasuk dalam kategori mukallaf. Ini ayatnya. Masalakakum fi saqar? Apakah yang membawa kalian masuk ke dalam neraka saqar? Qalu, mereka mengatakan, lam naku minal musallin, kami dulu enggak sholat. Walam naku nut'imul miskin, enggak juga memberi makan orang miskin. Wakuna nakhudu ma'al kha'idin, kami biasa apa? Larut dalam pembicaraan yang dosa, ini mengolok-olok. Wakuna nukadzibu biyaumiddin, dan mendustakan hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin, hingga datang kepada kami al-yaqin. Ini kan mereka ashabun nar mengerti dulu mereka itu dituntut, ya kan? Dulu mereka itu apa? Dituntut untuk sholat, beri makan orang miskin, ya nggak boleh mengolok-olok agama, nggak boleh mendustakan hari kiamat. Mereka paham, mereka dulu dituntut seperti itu, tapi mereka tidak lakukan. Itulah yang menjadi sebab mereka masuk neraka saqar. Nah, maka ini dalil menunjukkan orang yang kafir ketika tidak melaksanakan beban syariat ini sampai matinya, dia akan dihukum. Seandainya dia itu bukan mukallaf, kenapa dihukum? Nah, ini dia. Jelas? Seandainya orang kafir itu bukan mukallaf, lalu kenapa dihukum? Jelas? Nah, harusnya enggak dihukum. Kayak orang gila. Kan enggak dihukum. Gitu. Ini dalil menunjukkan al-kufar itu masuk dalam kelompok mukallaf. Nah, dan malam ini insyaallah yang ini itu dulu ya. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.